Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita aturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa atas semua nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua hingga pada sore hari ini. Allah masih jaga kita di atas kebaikan, di atas iman dan Islam, di atas ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas kesehatan dan kekuatan, kesempatan, keamanan, kenyamanan dan berbagai nikmat yang lain yang tidak bisa kita menghitungnya. Semoga terus nikmat din, kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita, Allah jaga untuk kita semua, bahkan Allah tambah sampai Allah sempurnakan ketika kita diambil pulang kepadanya sebagai hamba-hamba yang diridhoinya. Sebelumnya al-afwu minkum, atas keterlambatan karena ada kemacetan di perjalanan. Insyaallah kita melanjutkan materi kita. Apa yang telah kita baca dari risalah yang ditulis dari muhadharah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dengan tema mahya as-salafiyah, apakah salafiyah itu, dan telah kita baca banyak keterangan tentang wajibnya kita ittiba' kepada manhaj salaf. Dalil-dalilnya pun telah kita baca semuanya. Demikian yakni yang dibawakan oleh Syekh dalam bab ini. Demikian pula perkataan para imam, para ulama terdahulu yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Dan tidak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk keluar dari manhaj salaf. Karena manhaj salaf ya Islam itu sendiri, sehingga barang siapa yang menyelisihi manhaj salaf maka dia menyelisihi Islam, entah besar entah kecil, entah banyak entah sedikit. Alhasil siapapun ketika menyelisihi manhaj salaf maka dia telah menyelisihi Islam. Dan bagi sore hari ini kita masuk pada pasal yang kelima. Qala hafizahullah an-nuqtatul khamisah, poin yang kelima, fadlu tiba'is salafi was salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan keutamaan salafiyah. Manil tazama salafiyatal haqqata ay manhaja salafi bihaqqin wa sidqin hassalal khaira kullahu. Siapa yang iltizam menetapi as-salafiyah yang hakiki yang sebenarnya, yang mengikuti manhaj salaf dengan hak dan dengan jujur, maka akan didapat olehnya seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. yang akan menjadikan baik akhir umat ini adalah apa yang telah menjadikan baik awalnya. Sama, umat ini akan jadi baik dengan sebab menjalani apa yang menyebabkan kebaikan umat-umat yang awal, yakni awalnya umat ini. Apa itu? Ya, manhaj para sahabat, manhaj para tabi'in. Itu yang menjadikan baik awal umat ini, maka akhir umat ini pun akan baik sebagaimana kebaikan diraih oleh awal umat ini dengan sebab mengikuti manhaj yang sama. Wa khassala ajran adiman wa firon kabiron. Dengan menetapi manhaj salaf yang sebenarnya dengan jujur, akan diraih olehnya pahala yang besar yang melimpah ruah. Semata-mata dengan mengikuti manhaj salaf akan meraih pahala besar. Kenapa? Jelas bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Berarti mengikuti manhaj salaf menyengaja untuk menempuh jalan yang hak, as-siratal mustaqim. Sehingga seorang ketika mengetahui al-haq dan berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk mengikutinya, maka dia sudah mendapatkan pahala dengan sebab niatnya saja sudah mendapatkan pahala. Lalu bagaimana kalau dia menjalaninya? Maka pahala yang besar bagi orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Li'annahu lazima hadya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah menetapi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min tilkal fadail wal manaqib. Di antara berbagai keutamaan dan kemuliaan tadi disebutkan satu persatu oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Yang pertama, keutamaan mengikuti manhaj salaf adalah annal multazima biha muttabi'un li amril ilahi wa hada mimma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Bahwa orang yang menetapi mengikuti manhaj salaf atau salafiyah berarti dia telah mengikuti perintah ilahi, perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allahu wa yardah, dan ini termasuk di antara yang Allah cintai, Allah ridhoi. Allah perintahkan mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj salaf. Rasulullah perintahkan agar kita ikuti generasi terbaik umat ini. Maka barang siapa yang mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama ini, berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, ini merupakan ibadah yang besar yang pasti membuahkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Idzil ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebab pengertian ibadah adalah kata yang meliput segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Itu pengertian ibadah. Ibadah itu suatu kata yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maka ketika seorang itu melaksanakan perintah Allah, otomatis dia beribadah kepada Allah SWT. Karena dia melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sehingga mengikuti manhaj salaf merupakan pokok terbesar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada akidah. Di dalamnya ada amalan ibadah. Ada dakwah, ada muamalah dalam manhaj salaf ini. Maka otomatis mengikuti manhaj salaf merupakan pelaksanaan perintah terbesar dalam beragama ini. Merupakan perintah untuk berislam kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah dengan ittiba, mengikuti manhaj salaf. Wa binan alaih faman iltazama tilkal awamira allati marrat ma'naha fi wujubi tibai salafi salih fahuwa muttabi'un li amrillah. Atas dasar ini, maka siapa yang menetapi perintah-perintah yang telah berlalu makna-maknanya bersama kita, perintah yang mewajibkan untuk kita mengikuti manhaj salafus salih yang sudah kita lewati semua dalil-dalilnya, fahuwa muttabi'un li amrillah, berarti dia telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati dalil-dalilnya, perintahnya untuk mengikuti manhaj salaf. Sudah kita lewati tentang keterangan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Otomatis mengikutinya berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Wa man ittaba amrallah ahabbahu Allah li'annahu lazima syari'atah. Maka barang siapa yang mengikuti perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, tunduk patuh pada perintah Allah, Allah mencintainya, meraih cinta Allah dia. Karena dia telah menetapi, menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengikuti manhaj salaf merupakan pokok terbesar dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti agamanya para rasul dengan cara mengikuti manhaj salaf. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Siapapun dia, kalau sampai menyelisih manhaj salaf, otomatis menyelisih agama rasul. Otomatis. Maka sesuatu yang sangat benar ketika dikatakan bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang maksum. Manhaj yang maksum. Manhajnya bukan orangnya atau personalnya, pribadi-pribadinya. Tapi manhajnya adalah maksum. Karena manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Otomatis menjalaninya meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Islam itu sendiri manhaj salaf, tiada yang lain. Ini keutamaan yang pertama dari ittiba manhaj salaf salih. Yang kedua, kata Syaikh Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha muhassilun li hidayati lil hidayati wassalamati minad dolali wazzai. Bahwa orang yang mengikuti atau menetapi manhaj salaf, berarti dia meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Ini termasuk yang paling pokok. Karena sesungguhnya adanya penyimpangan, adanya kesesatan di tengah-tengah umat dengan sebab menyelisihi manhaj salaf. Oleh karena itu dipastikan siapa saja, faham apa saja, pemikiran apa saja, kalau itu menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi manhajnya para sahabat, para tabi'in, otomatis dipastikan dia menyimpang. Entah dengan penyimpangan besar, ataukah penyimpangan kecil, ataukah penyimpangan sudah keluar dari Islam, dikatakan menyimpang, otomatis dengan sebab menyelisihi manhaj salaf. Maka mengikutinya berarti selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Wa hadza amrun bayyinun aidan, ini juga perkara yang sangat jelas gamblang. Dalla alaihi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu inda Muslim fi sahih. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ada dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Rasul bersabda, taraktu fikum ma lan tadzilu ini tasamtum bihi kitab Allah. Aku tinggalkan buat kalian apa yang jika kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, kitabullah Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma in tamaksaktum bihima lan tadillu. Perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hadis ini, yang dimaksudkan kitabullah adalah sekaligus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan. Maka kalau memisahkan, saya berpegang dengan kitabullah saja, Al-Quran saja, tidak pakai sunnah, ini adalah ingkaru sunnah. Jelas penyimpangannya sudah jelas, telah berlalu. Ingkaru sunnah termasuk kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, walaupun mereka mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran. Juga dijuluki dengan Quraniyun, menyelisih manhaj para sahabat. Sehingga dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwa sebab orang itu tidak menyimpang agamanya adalah dengan sebab berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj salaf. Salaf itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mengikutinya itu berarti keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Aku lu saya katakan, kata Syekh Bukhari, wa madza fi kitabillah, apa yang terdapat di dalam kitabullah? Al amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul. Sekian banyak ayat perintahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an. Was salafus saleh, juga untuk mengikuti para salafus saleh. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, para salafus saleh. Perintah dalam Al-Quran. Kama marrat ma'anal adillatu ala dzalik, sebagaimana yang sudah kita lewati dalil-dalil masalah ini. Perintah untuk mengikuti Rasulullah jelas banyak sekali. Perintah untuk mengikuti para sahabat jelas setelah kita baca dalil-dalilnya. Baik yang Allah sebut secara khusus jelas as-sabiqunal awwalun dalam surat Taubah, atau yang Allah sebut dengan sifat dalam surat As-Sajdah atau surat Luqman, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, yakni para sahabat. Sehingga yang dimaksud dengan mengikuti Rasul, mengikuti Al-Qur'an atau kitabullah adalah mengikuti juga Rasulullah dan para sahabat, manhaj salaf termaktub dalam Al-Quran. Otomatis mengikuti Rasulullah dan manhaj salaf adalah mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang meninggalkan atau menyelisih manhaj salaf, berarti meninggalkan atau menyelisih Al-Quran. Sebab Al-Quran perintahkan demikian. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara ayat yang merintahkan untuk mengikuti Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, kehidupan yang hakiki di hari akhir, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyampaikan perintah dengan lafaz khabar, menyampaikan perintah dengan bentuk kalimat berita. Telah ada pada Rasulullah buat kalian suri teladan yang baik. Artinya, teladanilah Rasulullah. Mengandung perintah, teladanilah Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah ketika, Allah ketika memuji-muji hamba-hambanya yang soleh, mereka adalah orang yang tawadhu kepada kami, menjaga sholat, memuji-muji hamba Allah, Ibrahim, Zakaria, dan sebagainya. Terkandung padanya perintah, teladanilah mereka. Demikian itu. Bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan perintah macam-macam. Bentuk pujian kepada amal yang Allah cintai mengandung perintah untuk mengamalkan amal tersebut. Bentuk pujian kepada hamba-hamba yang Allah cintai, Allah ridai, mengandung perintah untuk meneladani mereka. Maka di sini Allah menegaskan bahwa ada suri teladan yang baik buat kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir inda hadhil ayah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhwalihi. Ayat ini surat Al-Ahzab 21 adalah prinsip yang besar dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, perbuatannya, maupun berbagai keadaannya, berbagai sikap-sikapnya, berbagai tuntunannya. Dalam ayat terkandung semuanya. Walihada amrullah subhanahu wa ta'ala anna sabit asibin nabi alaih salatu wa'alaam yawmal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wantindaril faraji min rabbih. Oleh karena itulah Allah perintahkan kepada manusia untuk meneladani nabinya Muhammad SAW di hari Ahzab, dalam perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab perang melawan sekutu, gabungan dari kaum kufar ahli kitab, kaum musyrikin bergabung di satu, menggempur Rasulullah bersama kaum muslimin di Madinah, dikepung Rasulullah bersama persahabat. Maka ketika itu Rasulullah benar-benar sabar, terus bersabar, terus berjaga diri, sehingga Allah perintahkan agar meneladani Rasulullah fi sabrihi, dalam kesabarannya, wa musabarati, dan terus menyabarkan dirinya. Sudah sabar, lama kok belum jalan, belum datang pertolongan Allah, terus menyabarkan diri, musabarah wa murabatatihi, dan juga dalam berjaga diri, ribat berjaga diri, bukan kemudian ketika lama datang pertolongan Allah kemudian menjadi loyo, tidak, tetap berharap, tetap sabar, terus menyabarkan diri sampai datang pertolongan Allah. Sambil menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus menyabarkan diri, sehingga kita disuruh untuk meneladani beliau. Bersabar itu bukan mengatakan aku sudah lama bersabar tapi belum datang pertolongan, atau mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalimat tidak sabar mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sabar adalah perintah Allah, adalah ibadah. Kemudian ada perkataan sabar itu ada batasnya, butuh dalil. Ini agama, butuh dalil. Maka kalau kita meneladani Rasulullah SAW, sabar ya sabar, sampai datang terang Allah, menahan diri dari ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungannya tersebut yang Al-Imam Ibnu Katsir pada prinsipnya di awal kalimat tadi mengatakan bahwa ayat ini merupakan aslun kabir, prinsip besar dalam perintah untuk umat ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ini menjamin keselamatan, dan manhaj salaf adalah manhaj yang ittiba sunnah Rasulullah SAW, manhaj yang menekuni sunnah Rasulullah, meninggalkan apa saja yang menyelisih sunnah Rasulullah, ini manhaj salaf, sehingga menjamin keselamatan. Yang ketiga, di antara keutamaan ittiba manhaj salaf, kata Asy-Syaikh Al-Bukhari, annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafi al madhmumi wal furqatil madhmumati, bahwa orang yang menetapi atau menjalani manhaj salaf itu maksum, terpelihara, amin dan aman dari apa? Dari terjatuh ke dalam ikhtilaf yang tercela. Kalau orangnya terjatuh dalam dosa, bukan kemudian dikatakan keluar dari manhaj salaf, tetapi dia terpelihara maksum dari apa? Terjatuh dalam ikhtilaf yang madmum, perselisihan yang tercela. Perselisihan yang menimbulkan penyimpangan. Wal furqah al madmumah, selamat, aman dari perpecahan yang tercela. Perselisihan yang timbul karena menyelisih manhaj, karena menyelisih prinsip-prinsip manhaj, prinsip akidah, ini akan memunculkan penyimpangan. Memunculkan penyimpangan. Seseorang tidak dikatakan menyimpang kalau dia tidak menyelisihi manhaj salaf, tidak dikatakan menyimpang. Walaupun padanya ada kekurangan, kadang terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, tetapi tidak dikatakan menyimpang. Tapi kalau dia terjatuh dalam penyelisihan terhadap manhaj, dikatakan menyimpang, dikatakan sesat. Maka dibedakan antara orang yang berdosa dengan orang yang menyimpang. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan ada ancaman neraka bagi orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Dalam hadis perpecahan umat, beliau beritakan bahwa umat ini bakal berpecah menjadi 73 golongan. semuanya di neraka. Ini ancaman. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Mislu ma ana alaihi wa ashabi al-yaum, yaitu yang semisal dengan aku dan bersahabatku di hari ini. Yang selamat dari neraka dalam hadis ini adalah yang mencocoki manhaj Rasul dan para sahabat. Yang satu golongan selamat dari neraka. Yang 72 golongan yang lain menyimpang dari manhaj Rasul dan para sahabat. Maka penyimpangan dari manhaj salaf terancam dengan neraka. Sebaliknya, orang yang mengikuti manhaj salaf tetapi terjatuh dalam dosa-dosa, terjatuh dalam dosa-dosa, maka berita yang terdapat dalam hadis-hadis ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Di antaranya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala secara langsung sehingga bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya ada yang melalui proses yang namanya hisab yang ringan. Hisab yang ringan karena dosa-dosanya. Ada pula yang dimasukkan dalam neraka, kemudian setelah itu dikeluarkan dari dalam neraka. Di antara orang yang ittiba manhaj salaf. Beritanya dalam hadis demikian. Adapun berita tentang orang yang menyimpang dari manhaj salaf, Rasul beritakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Walaupun diyakini, kita imani, toh mereka juga akan keluar dari neraka, juga akan keluar. Tapi berita dalam hadis tidak letter like semacam ini. Cuma kata Rasulullah, kulluha finnar. Tapi kalau ahlul kabair, pelaku dosa besar, maka berita dalam hadis ada berita dikeluarkan dari neraka. Ada beritanya. Walaupun sama-sama dikeluarkan, pertanda bahwa ancaman terhadap pelaku dosa besar dengan ancaman terhadap orang yang menyimpang dari manhaj salaf itu lebih besar terhadap orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Oleh karena itulah penyimpangan dari manhaj itu lebih disukai oleh iblis daripada dosa-dosa. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa al bid'atu ahabu ila syaitan au ila iblis nil maksiyah. Bid'ah ini penyimpangan dari manhaj. Itu lebih dicintai oleh syaitan, disukai syaitan daripada maksiat. Orang yang mengikuti manhaj salaf tidak terjatuh dalam bid'ah-bid'ah, artinya tidak menyelisih manhaj salaf, tapi terjatuh dalam dosa, ini bagi iblis masih belum membuahkan hasil yang berat, yang besar bagi iblis. Tapi kalau iblis itu berhasil menjatuhkan orang ke dalam bid'ah, penyimpangan dari manhaj salaf, iblis bangga telah membuahkan hasil yang besar menyimpangan orang. Maka orang yang menetapi manhaj salaf itu maksum, aman, terjatuh dalam ikhtilaf yang madmum, perselisihan yang tercela. Apa itu perselisihan yang tercela? Perselisihan dalam perkara prinsip, perselisihan yang tidak bisa ditoleransi, itu perselisihan yang tercela. Adapun perselisihan yang dalam fikhiyah, dalam amal-amal ibadah fikhiyah, istihadiyah, maka terjadi, para ulama terjadi, dan tidak tercela, tidak saling mencela, tidak saling mentahdir, karena perselisihan dalam perkara yang semacam ini ma'dzur. Tapi kalau perselisihan itu dalam perkara prinsip manhaj, dalam perkara akidah, dalam perkara syirik dan tauhid, dalam perkara sunnah dan bid'ah, ini tercela. Beda dengan perselisihan dalam gerakan sholat, misalnya ada yang bangkit dari ruku itu yang satu sedekap, yang satu melepas tangan di kanan kiri, tidak dikatakan keluar dari manhaj salaf siapapun mereka asalnya ketika berselisih dalam perkara semacam ini. atau bahkan sampai persen dalam masalah kunut subuh terus menerus. Sekedar kunut subuh terus menerus tidak kemudian orang itu divonis keluar dari madzhab salaf kalau cuma sekedar kunut subuh terus menerus. Maka harus kita pahami perselisihan itu ada yang bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir. Sehingga orang yang maksum, yakni terjaga dari perselisihan yang tercela semacam ini adalah yang mengikuti manhaj salaf. Walaupun tidak maksum dari dosa-dosa yang lain, tetapi maksum dari terjatuh dalam perselisihan yang tercela dan perpecahan. Li'anna nususul wahyaini ayul akhibah ta'muru wa tahusu alal istima'i wal i'tilafi alal haqi wa bil haqi walil haqi. Karena nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, wahai saudara yang kami cintai, memerintahkan dan menganjurkan untuk istima, untuk bersatu, wal i'tilaf, untuk ya bersatu di atas al-haq, al-haq, wabil haq, dengan cara yang hak, bersatunya dengan cara yang hak, walil haq, dan juga karena al-haq. Bersatu di atas al-haq, di atas dasar al-haq, dasarnya kitabullah dan Rasulullah. Dasarnya karena sama-sama di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya. Bil haq, dengan cara yang hak. Bersatu dengan cara yang hak, dengan tuntunan al-kitab sunnah. Bagaimana bersatu? Bagaimana persatuan itu diwujudkan? Apakah persatu diwujudkan artinya berarti kalau ada yang terjatuh dalam kemungkaran itu berarti didiamkan? Wah, jangan diingkari, nanti menimbulkan perpecahan. Itu bukan cara yang benar dalam menggalang persatuan. Dalam menggalang persatuan, ya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Orang yang terjatuh dalam kemungkaran, dia diingkari. Mengingkari kemungkaran saudaranya bukan berarti memusuhi. Bukan berarti menimbulkan perpecahan, tetapi menjaga persatuan. Sementara segan orang, kalau kita mendakwakan tauhid, mengajak orang untuk meninggalkan penyembahan kepada kubur, kepada apa sendang-sendang, danyang-danyang, ada yang ngomong tadi, wah jangan disentuh dulu, itu menimbulkan perselisihan. Ini mengajak kepada persatuan di atas al-haq, dengan dasar al-haq. Maka yang dimaksud bersatu, yakni al-haq, di atas al-haq, al-kitab sunnah, bil-haq, dengan cara yang dituntunkan oleh al-kitab sunnah, walil-haq, dan karena al-haq, karena perintah Allah SWT, karena perintah al-haq. Itu yang dimaksud dengan persatuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan kitabullah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Perintah Allah untuk bersatu. Tetapi bersatu dengan apa? Bihablillah, dengan dasar tali Allah, dengan dasar kitabullah. Kalau orang itu menyelisihi kitabullah, ya ditegur dulu supaya tetap bersatu. Kalau dibiarkan menyelisihi kitabullah, berarti membiarkan orang itu memisah dari persatuan. Memisah dari persatuan kalau dibiarkan. Sehingga harus juga ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam persatuan. Ini cara yang hak dalam menjaga persatuan. Sementara sebagian orang, ketika kita menyebutkan penyimpangan, memperingatkan orang dari penyimpangan, mengingkari kemungkaran penyimpangan, ada yang berprinsip untuk menjaga persatuan, coba dicari titik-titik kesamaannya. Untuk menjaga persatuan, coba dicari mana sisi samanya mana. Jangan menyebutkan perbedaan, jangan terlalu menonjolkan perbedaan, itu menghalangi persatuan. Sebagian orang punya subhat semacam ini. Memang kalau ada kesamaan mudah bersatu, tetapi ketika perbedaan yang berupa penyimpangan tidak disentuh, tidak diingatkan, tidak diingkari, maka persatuannya tidak bihablillah. Persatuannya persatuan semu. Akidahnya beda bisa bersatu, toleransi. Nata'awanu fima tafakna wa na'tadziru ba'dana ba'dan fima ikhtalafna. Ini persatuan semu. Kita saling bahu membahu dalam apa yang kita sepakati. Dan kita saling memberi udzur, saling maafkan dalam perkara yang kita pernah selisihkan. Kalau kita sepakat, ya sudah kita mari bahu membahu. Enggak ada batasan. Ini sepakatnya di atas al-haq atau al-batil. Bahu membahu bukan prinsip Islam. Bahu membahu tidak ada batasannya. Kecuali kalau kita bersepakat di atas al-haq, mari bahu membahu. Ini jelas. Kemudian kalau kita berselisih, maka saling beri udzur. Perselisihannya dalam perkara apa? Kalau berselisihnya dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, kok memberi udzur? Ini udzur yang syariat tidak beri udzur. Walaupun orang beri udzur, tapi Allah tidak beri udzur. Karena apa? Menyelisihi kitabullah. Menyelisihi syariat tidak beri udzur. Sehingga yang dimaksud dengan persatuan al-haq wabil haq walil haq, ini persatuan, bukan sekedar kita bersatu. Masalah perbedaan tidak usah disentuh, jangan menunjukkan perbedaan, cari titik-titik kesamaannya biar bersatu. Ini tidak membuahkan persatuan yang hakiki, tidak menumbuhkan persaudaraan yang hakiki, tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan persatuan yang sungguhnya. Nah, maka barang siapa yang menetapi manhaj salaf, otomatis dia bersatu. Otomatis bersatu. Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an, berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Artinya, jangan menyelisih kitabullah. Jangan menjadi manhaj salaf, maka akan terpecah belah. Dan 72 golongan yang masuk neraka adalah karena menjadi manhaj salaf dengan bid'ah-bid'ah akidahnya atau manhajnya atau yang lain. Wa yaqulu jalla wa ala, juga Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ar-Rum 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu di antara orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bersekte-sekte, bergolong-golong. Orang-orang musyrik bergolong-golong, masing-masing membanggakan apa yang mereka miliki. Apa itu? Sesembahan-sesembahan mereka, mereka banggakan. Kami punya hubal, mereka yang penyembah hubal. Kami punya lata, kami punya uzza, mereka yang para penyembahnya. Bangga. Dan masing-masing, yakni masing-masing musyrikin, punya sembahan-sembahan yang sendiri-sendiri sehingga berpecah belah. Berpecah belah. Jangan seperti mereka, kata Allah. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian jadi seperti daripada orang-orang musyrik, yaitu mereka yang berpecah belah agamanya. Apa yang menyebabkan mereka berpecah belah? Karena mereka menyelisihi manhaj Allah dan Rasulnya. Orang-orang musyrik, namanya orang musyrik, jelas menyelisihi manhaj, otomatis. Nah, demikian pula ketika ada orang dari umat ini menyelisih manhaj, otomatis dia memecah dari al-jamaah. memisah dari persatuan yang dinamakan al-jamaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memisah dari golongannya para sahabat, para tabi'in. Adapun sebaliknya, orang walaupun sendirian seorang diri, tetapi dia mengikuti sahabat, mengikuti para tabi'in dalam agamanya, walaupun seorang diri, dikatakan al-jamaah. Walaupun seorang diri, satu orang al-jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu selama menyelisih kebenaran walaupun kamu seorang diri, itu al-jamaah. Seorang diri, al-jamaah. Karena apa? Karena dia ketika mengikuti al-haq, mengikuti manhaj salaf, dia telah bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para imam, walaupun dia seorang diri ketika itu. Maka dikatakan al-jamaah atau as-sawadul a'dham, dikatakan sebagai golongan yang besar, walaupun dia seorang diri. Kenapa? Karena golongannya, gabungannya adalah golongan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mengikuti manhaj salaf, seorang muslim selamat dari perselisihan dan perpecahan yang tercela. Wa jaa fi haditsil irbat ibni sariyah alladhi marra ma'ana qalu sallallahu alaihi wasallam fa innahu man yasminkum fa sayara ikhtilafan katsira. Di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang telah berlalu, telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. Sepeninggal Rasulullah, Rasulullah beritakan sepeninggal beliau bakal terjadi banyak perselisihan. Apakah yang dimaksud perselisihan dalam perkara apa? Amaliyah, ibadah, ijtihadiyah? Bukan. Kalau itu terjadi, kalau dalam masalah itu sudah terjadi di masa Rasulullah masih ada. Para sahabat kadang berselisih dalam memahami Rasulullah. Di pesan Rasulullah, jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Maka mereka berangkat. Nah, ketika ternyata belum sampai di kampung Bani Quraidah itu sudah hampir habis waktu asar, maka berselisih para sahabat. Ada yang memahami bahwasanya yang dimaksud perintah Rasul itu supaya kita itu segera berangkat, tetap saat asarnya itu ya tetap waktu asar, bukan kemudian menunggu sampai di Bani Quraidah. Yang sebagian sahabat memahami, tidak, tetap sholatnya di kampung Bani Quraidah. Kita baru sholat di sana asar, walaupun sudah lewat maghrib. Beda memahami. Terjadi perselisihan. Sahabat di masa Rasulullah masih hidup, tetapi tidak jadi persoalan. Adapun perselisihan yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan yang tercela. Perselisihan yang harus orang menjauhinya. Ka'anahum qalulahu, seakan-akan para sahabat bertanya kepada beliau, kaifal ismatu ya Rasulullah, lalu bagaimana jalan selamatnya ya Rasulullah, supaya selamat dari perselisihan yang tercela itu. Wa kaifan najah, bagaimana jalan selamatnya. Ajabahum, Rasul menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Rasul memberikan bimbingan, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Ini perselisihan yang diberikan Rasulullah bakal terjadi, dan Rasulullah memberikan jalan keluar agar selamat dari perselisihan. Menunjukkan ini perselisihan yang tercela. Jalan selamatnya apa? Berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa rasyidin, yakni manhaj salaf, agar selamat dari perselisihan yang tercela ini tadi. Karena mandi salaf adalah sunnah Rasulullah dan penuh sunnah para sahabat. Tidak keluar dari itu. Sehingga keselamatan diraih dengan mengikuti mandi salaf. Wa sayaridu ba'dun minha bi'idnillah endal kalami an simati wa ma'alimi hadhi da'wah al-barakah. Dan sebagian keterangan hadis ini akan datang bi'idnillah ketika membicarakan tanda-tanda dan alamat dakwah yang mubarakah ini. Nanti akan dibawakan hadis ini juga. Alhasil ringkas dari hadis ini bahwa jalan keluar dari perselisihan yang tercela, perpecahan yang tercela, apa? Ittiba sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Itu jalan keluarnya. Berarti selama orang itu ittiba sunnah Rasul, ittiba sunnah para sahabat, selama dari perselisihan dan perpecahan yang tercela, otomatis. Dan otomatis pula ketika orang menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi sunnah para khalifah, para sahabat, maka dia terjatuh dalam perselisihan. Maka kelompok mana saja yang dia dikatakan menyimpang, pasti ada mereka penyelisihan terhadap sunnah Rasul. Yang namanya Khawarij ataukah Syiah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, sampai sekian ratus sampai zaman sekarang, ada Sururiyah, ada Turosiyah, ada Halabiyah dan sebagainya, ada padanya penyelisihan manhaj, sehingga dikatakan sebagai kelompok yang menyimpang. Maka al-maksum man asamahullah, orang yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga istiqomah mengikuti manhaj salaf dengan bimbingan para ulama umat ini. Berkata al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarhus Sunnah mu'alliqan ala hadis al-Irbad Ibn Syarih radhiyallahu anhu, ketika beliau memberikan komentar, yakni penjelasan sedikit tentang hadis bin Syariah, hadis Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, kata Imam Al-Baghawi, fihi isyaratun ila dhuhril bid'ai wal ahwa. Dalam hadis ini terdapat isyarat bakal munculnya bid'ah-bid'ah dan hawa-hawa. Beragamanya ngikuti hawa, bukan ngikuti tuntunan. Ngikuti hawa itu yang dicocoki nafsunya, seleranya, itu yang diikuti. Walaupun menyelisihi tuntunan, menyelisihi ajaran sunnah, yang diikuti, yang mencocoki hawa, itu namanya ngikuti hawa. Menjadi sunnah, ngikuti bid'ah-bid'ah. Maka kata beliau, fihi isyaratan illa duhril bid'ai wal ahwa. Terdapat isyarat bakal munculnya bid'ah-bid'ah dan hawa-hawa. Wallahu a'lam, fa'amara biluzumi sunnati. Maka Rasul perintahkan agar umat ini menetapi sunnah beliau, supaya tidak terjatuh dalam bid'ah yang itu menyimpang dan berpecah. Supaya terjatuh dalam hawa yang itu menyimpang dan meninggalkan sunnah. Hawa meninggalkan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan agar menetapi sunnah para khalifah rasyidin. Wa tamasuki biha bi ablagi wujuhid wujuhil juddi, dan agar umat ini berpegang teguh dengannya, dengan perintah berpegang teguh yang paling kuat, sampai di akhir selain perintah berpegang teguh, diakhiri dengan wa'adhu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahan yang paling kuat, bukan segera dipegangi. Wa mujanabati ma uhdisa ala khilafnya, dan yang diperintahkan Rasul adalah agar menjauhi apa yang diada-ada dalam agama ini yang menyelisih sunnah-sunnah, di sunnah Rasulullah dan para sahabat, baik itu bid'ah dalam akidah, maka keluar dari manhaj. atau bid'ah dalam tata cara ibadah pun keluar dari manhaj, atau bid'ah dalam perkara muamalah, dalam dakwah, dalam jihad dan sebagainya, diperintah menjauhi. Sehingga harus untuk orang itu selamat, satu, mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, menjauhi bid'ah-bid'ah, hawa-hawa. Sebagaimana orang dikatakan bertauhid, kalau cukup, atau dikatakan beribadah kepada Allah, kalau cukup menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan menjauhi syirik-syirik, baru dikatakan beribadah kepada Allah. Nah, demikian pula dikatakan ittiba sunnah, kalau hanya mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, baru dikatakan ittiba sunnah. Kalau campur aduk, tidak dikatakan sebagai ittiba sunnah. Sebagaimana mencampur adukkan tauhid dengan syirik, tidak dikatakan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin waktu sudah mendekat waktu maghrib. Alhamdulillah ala taksir, karena keterlambatan kita membaca sedikit, semoga bermanfaat. Masih banyak poin-poin tentang keutamaan ittiba manhaj salaf ini yang dibawakan oleh Imam Syekh Al-Bukhari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk yang pertama bisa kita mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada kita. Yang kedua, agar Allah menambahkan kepada kita bisa memahami apa yang bakal kita baca pada pertemuan yang lain kali. Semoga terus Allah jaga kita dengan hidayahnya, istiqomah datul al-haq, sampai Allah benar-benar menempatkan kita di atasnya, dan Allah kumpulkan kita di akhirat sebagai hamba-hamba yang diizinkan diridhoinya. Aku da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.